بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan وكل أمة بعث الله إليهم رسولا dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul فعاد أرسل الله إليهم هودا maka kaum 'Ad Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Thumma arsala Allah salihan ila qaumihi Thamud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum beliau Thamud. ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا في زمان متقارب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim, Lut dan Syuaib alaihimus salatu wassalamu pada zaman yang berdekatan. ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترا. Kemudian datanglah para rasul setelahnya secara berturut-turut. ففيهم موسى وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان. Maka di antara mereka Musa, Harun, Isa, Ayub, Daud dan Sulaiman alaihimus salatu wassalamu. Thumma khutimu bi Muhammadin alaihis salatu wassalamu. Kemudian ditutuplah mereka dengan keberadaan Nabi Muhammad alaihis salatu wassalam. Wa huwa khatamuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alaihis salatu wassalamu. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup mereka, yang paling akhir di antara mereka dan yang paling utama di antara mereka alaihi salatu wassalamu. Qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, rusulan mubashirin wa munzirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Allah jalla wa ala berfirman, ya artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak bisa lagi beralasan kepada Allah Azza wa Jalla setelah diutusnya para Rasul alaihimus salatu wassalam. Faqauluhu mubashirina ya'ni yubashiruna man ata'ahum bil jannati. Maka firman Allah Azza wa Jalla mubashirin, yaitu para rasul tersebut memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaati mereka dengan surga. Wa mundhirina ya'ni yundhiruna an-nasa minasy-syirki billahi wa minan-nari wal-'adzabil alimi idza khalafu amrallahi. Yaitu mereka para rasul alaihimussalatu wassalam memperingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dari neraka serta siksa yang pedih apabila mereka menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allah bashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'ithnihi wasirajam munira. Dan sebagai orang yang menyeru, menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah salah seorang di antara laki-laki di tengah-tengah kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Fal wajibu ala jami'il umam ittiba'u rusulihim. Maka yang wajib bagi seluruh umat adalah mengikuti para rasul mereka. Fa kullu ummatin yajibu 'alaiha an tattabi'a rasulaha. Maka setiap umat wajib baginya untuk mengikuti rasulnya. Wa tanqada lima jaa bihi minal huda, dan tunduk kepada petunjuk yang didatangkannya. Wa qad wa'adaha Allahu 'ala dhalika as-sa'adata fid dunya wal akhirati. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada setiap umat atasnya, yaitu apabila mereka mengikuti rasulnya dan tunduk kepada petunjuk yang dibawanya, Allah janjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa aktsarul khalqi qad 'asaw rusulahum. Dan kebanyakan para makhluk, sungguh mereka mendurhakai para rasul mereka. Wa khalafu ma ja'at bihi ar-rusulu. Dan mereka menyelisihi apa yang didatangkan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman, meskipun engkau bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Dan apabila engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, dan sedikit dari para hambaku yang banyak bersyukur. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh iblis telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sekelompok orang-orang yang beriman. Wa kullu rasulin yad'u ummatahu ila tauhidillahi, dan setiap rasul menyeru umatnya menuju tauhidullah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atihi, menta'ati Allah azza wa jalla, wa tarkis syirki bihi, meninggalkan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, wa ma'siyatihi, dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. U'budu Allah ya'ni ati'uhu wa wahiduhu wastaqimu ala dinihi wajtanibu ibadatat taghuta wajtanibu ibadatat taghuti, beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, yaitu ta'atilah Allah azza wa jalla, esakanlah Allah azza wa jalla, istiqomahlah kalian di atas agamanya, dan jauhilah peribadahan kepada taghut. Wattaghutu huwa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Dan taghut yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah azza wa jalla dalam keadaan ia ridha. Wa kullu man hakama bi ghairi ma anzalallahu aw da'a ila dhalika, dan setiap orang yang menghukumi dengan selain hukum yang Allah azza wa jal turunkan atau mengajak kepadanya. Wa taghutu ma'khudun min at-tughyani, dan taghut diambil dari kata at-tughyan. وَهُوَ تَجَاوُزُ الْحَدِّ, yaitu melampaui batas. يُقَالُ طَغَى الْمَاءُ إِذَا جَاوَزَ الْحَدَّ, dikatakan طَغَى الْمَاءُ apabila air tersebut telah melampaui batasannya. وَالطَّاغُوتُ, dan طَاغُوت هُوَ الَّذِي يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ, dia adalah orang yang melampaui batas. Imma bisyirkihi wa kufrihi, bisa jadi dengan kesyirikan dan kekafirannya. Wa imma bidawatihi ila dhalika, dan bisa jadi dengan mengajak kepadanya. Wa syarruhum wa ra'suhum iblisu la'anahullahu, dan yang paling buruk di antara mereka serta pemimpin mereka adalah iblis yang Allah melaknatnya. Wa hakadha kullu man da'a ila ibadati nafsihi, dan demikianlah Dan demikian pula, setiap orang yang mengajak kepada peribadahan terhadap dirinya, أو رضي أن يعبد من دون الله atau ridho untuk diibadahi selain Allah Azza wa Jalla ke Fir'aun dan Namrud, seperti Fir'aun dan Namrud. أو ادعى شيئا من علم الغيب atau mengklaim sesuatu dari ilmu al-ghaib. Kalkahanati wal-arrafina was-saharati fil jahiliyyati wa fil islami. Seperti para dukun, al-arrafin, para tukang ramal dan para tukang sihir, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.